Bagaimana menasihati teman yang mengikuti kajian ahli sunnah, tapi dia juga mengikuti kajian menyimpang? Nah, bagaimana sikap kita terhadap khawarij dan hizbiyun? Ya, orang yang menyimpang itu namanya kita dakwai, dan dakwai itu perlu uslub, perlu hikmah. Ya, ada orang yang ketika dia menyimpang, didakwai, ya mungkin dia tidak bisa langsung berubah. Diberikan hari ini 1, 2, 3, diharapkan besok dia berubah. Ya. Maka seorang perlu hikmah ketika dia mendakwai, mengajarkan. Ya, kalau dia bisa punya ilmu dan dia punya hikmah, dia dakwai. Kalau tidak, dia tunjukkan, diajak kepada orang yang bisa mendakwainya, atau diajak ke dalam majelis ilmu. Ya. Dan seperti ini keadaannya, dia kadang misalnya hadir di majelis sunnah, kadang dia hadir di majelis lain. Sepanjang dia ingin belajar, biarkan saja belajar. Semoga suatu hari dia dapat hidayah. Suatu hari dia dapat apa? Dia mendapatkan hidayah. Ya. Dan kalau dia hadir di majelis ahli sunnah, itu pasti dia akan dengarkan hal-hal yang apa namanya, memperbaiki dari kondisinya. Sebab da'i yang namanya orang yang kenal sunnah, kenal jalan as-salaf, dia tidak mungkin membiarkan orang itu jatuh dalam kesalahan. Ibarat saudara kita ini mau jatuh di jurang, masa kita biarkan dia jatuh di jurang? Ya. Harus kita nasihati, kita ajak, kita ingatkan. Kadang sebagian obat itu pahit, sebagian obat. Ya kan? Tapi harus diberi minum obat pahit supaya dia sembuh. Ya. Sebagian keadaan seperti itu. Ya. Karena itu, disinilah muncul banyak salah terjemah. Nasihat diterjemahkan cercaan. Ya. Orang berkata baik dikatakan kedengkian. Ya. Dan sebagainya dari hal-hal yang biasa muncul. Ya, alhamdulillah, seorang yang ikhlas di dalam menginginkan kebaikan untuk umat, itu akan terlihat nanti. Ya. Akan terlihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.